أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini mempelajari beberapa faedah yang berkaitan dengan siam Ramadan dan juga berbagai amal ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Kemudian insyaallah kita lanjutkan dengan menyampaikan beberapa poin penting terkait puasa Ramadan. Ada satu hal penting tadi yang belum tersampaikan terkait pelaksanaan puasa Ramadan. Di saat mengawali bulan Ramadan dan juga mengakhirinya, poin penting di sini adalah menjalankan puasa di bulan suci Ramadan dan juga selesai dari bulan Ramadan bersama-sama pemerintah kaum muslimin, bersama-sama pemerintah kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan saumukum yauma yasumun nas wa fitrukum yauma yuftirun nas, puasanya kalian itu di saat kaum muslimin pada berpuasa dan hari rayanya kalian adalah di saat kaum muslimin pada berhari raya. Ini di antara dalil dari sekian banyak dalil yang menuntunkan bahwa pelaksanaan ibadah puasa yang merupakan salah satu ibadah yang merupakan syiar kebersamaan kaum muslimin, demikian pula hari raya yang merupakan salah satu syiar kebersamaan kaum muslimin dilakukan dengan cara bersama-sama mengikuti keputusan pemerintah yang seorang muslim sebagai warga negara, yang seorang muslim sebagai warga negaranya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, terakhir kita tadi telah mengetahui tentang siapa saja yang wajib untuk melakukan ibadah puasa. Dengan kata lain, orang-orang yang telah terpenuhi syarat-syarat wajibnya puasa di bulan suci Ramadan, maka mereka itulah yang berkewajiban melakukannya. Muslim, baligh, berakal, mampu mengerjakan puasa sebagai mukim, kemudian tidak ada penghalang. Muslim sudah jelas, ini adalah syarat sahnya diterimanya amalan. Seorang kafir melakukan puasa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baligh merupakan juga syarat taklif. Seorang memasuki usia yang wajib melakukan kewajiban dalam agama ini apabila telah mencapai usia baligh, sehingga anak-anak di bawah usia baligh pada asalnya tidak wajib melakukan puasa di bulan Ramadan Namun sejak masa para sahabat terdahulu, mereka melatih anak-anaknya yang belum memasuki usia baligh untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Berikutnya al-aqil, yang berakal. Tentu orang yang tidak berakal tidak terkena beban syariat ini. Telah terangkat kewajiban bagi orang yang tidak berakal, orang gila, orang yang pikun, dan yang semisalnya. Maka yang seperti ini tidak berkewajiban untuk mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Apakah orang gila dan yang semisalnya di saat tidak berkewajiban untuk melakukan puasa di bulan suci Ramadan, walinya mengeluarkan fidyah? Maka jawabannya tidak. Mengapa? Karena dia sendiri secara hukum asal bukan termasuk mukallaf, bukan termasuk orang yang terbebani untuk melakukan ibadah puasa ini. Kemudian memiliki kemampuan, ini juga kondisi penting terkait puasa di bulan suci Ramadan. Yang dimaksud memiliki kemampuan di sini dalam kondisi sehat, tidak sakit. Dalam kondisi sehat atau tidak sakit. Sehingga orang yang sakit, yang tidak mampu melakukan puasa, mendapatkan uzur di hari-hari sakitnya itu untuk tidak berpuasa. Namun fa'iddatun min ayyamin ukhra, berkewajiban untuk mengganti puasa yang ditinggalkan ketika sakit tadi sejumlah hari yang dia tinggalkan. Sakit 13 hari tidak berpuasa, maka berkewajiban menggantinya di hari lain di luar bulan Ramadan sebanyak 13 hari pula. Lalu bagaimana orang yang sakit, sakitnya ini muzmin, sakitnya terus menerus dalam perhitungan dokter, sakitnya parah dan sulit untuk sembuh. Apabila berpuasa, maka semakin memperburuk kondisinya. Apabila dokter telah memvonis demikian, kondisinya adalah, kondisi sakitnya adalah sakit yang berat, kemungkinan kecil sembuh. Apabila berpuasa akan memperburuk kondisinya, maka dijelaskan oleh para ulama, orang yang seperti ini kondisinya tidak lagi mengganti puasa di hari lain. Mengapa? Karena dia tidak ada kemampuan untuk menggantinya di hari lain. Lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah membayar fidyah sebagai pengganti dari puasa yang ditinggalkannya. Dalam bentuk apa? Tadi sudah disebutkan, bisa dalam bentuk bahan makanan pokok, beras dan yang semisalnya dari bahan makanan pokok seseorang yang tinggal di situ, dengan takaran setengah dari takaran zakat fitrah. Bisa juga dalam bentuk makanan siap saji. Kalau sebulan 30 hari dia tidak berpuasa, maka dia pun mengeluarkan fidyah sebanyak 30 kali. Sebanyak 30 kali. Bisa fidyah itu setiap hari dia keluarkan, bisa sekaligus di akhir bulan, misalnya dia keluarkan, bisa juga dia keluarkan di hari lain, di luar bulan Ramadan. Yang jelas, sesuai dengan kemampuannya, dia mengganti puasa yang ditinggalkannya itu dengan membayar fidyah. Dengan demikian, kondisi orang yang sakit ada dua macam. Yang pertama, dia sakit sifatnya sementara, yang masih dimungkinkan sembuh dan sehat kembali. Jenis sakit yang seperti ini mendapatkan keringanan tidak berpuasa di hari sakitnya, namun ketika sehat di setelah selesai bulan Ramadan berkewajiban untuk mengqadanya, menggantinya dengan puasa juga sejumlah hari sakitnya itu. Jenis sakit yang kedua adalah yang seperti barusan dijelaskan, alladzi la yurja buruhu, yang kemungkinan kecil sembuhnya. Ini membayar fidyah. Ada pertanyaan, lalu bagaimana dengan orang yang tidak sakit tapi tidak mampu berpuasa? Seperti apa contohnya? Seperti orang yang lansia, sudah lanjut usia, muslim, kalau baliknya jelas balik, dia lansia, aqil, namun kondisi fisiknya lemah. Nah, tentu kondisi orang berbeda-beda, ada yang usia lanjut atau lanjut usia fisiknya masih bagus, tidak masalah jika berpuasa. Ada orang yang lanjut usia kondisinya buruk, dalam artian apabila dia berpuasa bisa kemudian jatuh sakit, bisa juga kondisinya akan semakin buruk dan semakin buruk. Berarti dia termasuk kategori al-ajiz, orang yang tidak mampu berpuasa. Walaupun secara fisik tidak dikatakan sakit. Lah yang seperti ini dijelaskan oleh para ulama mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, namun tetap mengganti puasa yang ditinggalkannya dengan fidyah. Mengapa tidak dengan mengqadanya, menggantinya, fa'iddatun min ayyamin ukhar? Ya, karena dia tidak mampu untuk mengganti puasa di hari lain, fisiknya sudah tidak memungkinkan. Maka yang dia lakukan adalah membayar fidyah, atau istilah lain al-it'am, mengeluarkan makanan. Berikutnya, tidak ada halangan. Tadi sudah disebutkan yang dimaksud di sini adalah kaitannya dengan wanita. Tidak ada halangan berupa datang bulan atau haid atau nifas yang mengiringi kelahiran. Wanita yang dalam kondisi seperti ini diharamkan berpuasa. Haid ataupun nifas termasuk penghalang untuk berpuasa. Oh, saya semangat, saya ingin berpuasa. Syariat telah menetapkan wanita yang haid dan atau yang nifas tidak boleh berpuasa. Lalu bagaimana hari-hari yang dia tidak berpuasa? Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, nu'maru biqada'is siyam wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintah untuk mengqadha puasa, namun tidak diperintah untuk mengqadha salat. Dan ini tidak seperti kelompok Khawarij yang mereka berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini melebihi batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Khawarij mereka berpendapat salat pun diqadha bagi wanita yang haid atau nifas. Adapun yang ma'thur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana penjelasan Ummul Mukminin Aisyah, kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Salatnya tidak diperintah untuk diqadha. Dan itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kekurangan wanita ketika pada tiap bulannya ada sekian waktu yang tidak mengerjakan sholat dikarenakan haid, atau ketika melahirkan dalam kondisi nifas. Sedangkan puasa yang ditinggalkan di hari-hari dia haid ataupun nifas, maka wajib untuk diganti. Digantinya dalam bentuk apa? Al-asl, pada asalnya mengganti puasa itu dalam bentuk qadha. Dalam bentuk mengganti puasa yang ditinggalkan dengan puasa juga di hari-hari setelah selesainya bulan Ramadhan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini terkait pihak-pihak yang berkewajiban untuk melakukan puasa di bulan Ramadhan. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya jelas dalam syariat ini bahwa pelaksanaannya sejak terbitnya fajar shadiq, masuknya waktu sholat subuh, sampai ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Bahasa mudahnya, sejak masuknya waktu sholat subuh hingga masuknya sholat maghrib. Sepanjang masa itulah durasi amalan puasa dalam kesehariannya, sehingga tidak terpaut 5 jam atau 6 jam atau sekian jam. Durasi yang akurat adalah sejak masuknya waktu subuh hingga masuknya waktu maghrib. Selama masa itu, seseorang harus menahan. Inilah perbedaan antara ibadah puasa dengan ibadah yang lainnya. Kalau ibadah puasa itu sifatnya al-imsak, menahan. Yang pertama al-imsak anil akli wasyurbi, menahan dari makan dan minum. Kalau bahasa umumnya menahan diri dari mufattirat, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi rinciannya apa saja? Rinciannya yang pertama al-imsak anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum selama durasi yang tadi telah disebutkan. Kemudian yang kedua, al-imsak 'anil jima', bagi yang berkeluarga, menahan diri dari al-jima' dalam durasi yang tadi telah disebutkan. Di antara ulama menyebutkan demikian pula berkewajiban untuk menahan diri dari hal-hal yang dapat mengantarkan kepada al-jima' bisyahwah, walaupun tidak terjadi inzal, berusaha untuk ditinggalkan. Dalam bahasa kita, bercumbu dengan syahwat. Maka hendaknya seseorang berusaha untuk menahan syahwatnya. Kemudian di antara yang harus ditahan adalah al-imsak 'an ta'ammudil qai, dan ini dibahas oleh para ulama, menahan diri dari menyengaja untuk memuntahkan, menahan diri dari memuntahkan apa yang ada dalam tubuhnya, sengaja dimasukkan tangan atau yang semisalnya agar supaya muntah. Ini termasuk yang dijadikan oleh sebagian ulama sebagai pembatal puasa, maka harus ditahan pula. Ini di antara hal-hal penting yang harus dilakukan al-imsak padanya. Kalau tidak dilakukan al-imsak, tidak ditahan, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah batal puasanya, selama hal itu dilakukan pada durasi antara masuknya waktu sholat subuh hingga masuknya waktu sholat maghrib. Disinilah letak perbedaan antara ibadah puasa dengan yang lainnya. Ibadah yang lainnya mayoritasnya dalam bentuk imtithal, dalam bentuk mengerjakan. Ibadah sholat mengerjakan, semua lisan membaca, qalbu ibadah qalbiyah, dari qalbunya juga dengan khusyuk, dibutuhkan kehusyuan. Kemudian qauliyah, ibadah qauliyah, mengucapkan ucapan-ucapan khusus di waktu sholat berupa azkar, berupa ayat Al-Quran, Al-Fatihah, surat Al-Fatihah dan yang lainnya. Demikian pula ibadah fi'liyah, perbuatan juga dengan gerakan-gerakan khusus mengerjakan. Zakat juga demikian, ibadah maliyah, ibadah dalam bentuk mengeluarkan harta sebagai bentuk zakat. Haji juga demikian, ibadah maliyah wa badaniyah, harta keluar untuk menunaikan ibadah haji, demikian pula fisik tubuh dan ibadah-ibadah yang lainnya masuk dalam kategori al-imtithal, mengerjakan. Adapun ibadah puasa, as-siyam, kategorinya adalah al-imsak, menahan, menahan diri. Dan ini diantara sebab, dari sekian sebab Allah memberikan kekhususan untuk ibadah puasa dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Allah katakan fa innahu li, puasa itu untukku, sebagai bentuk penegasan dan kekhususan bagi ibadah puasa. Tentu ibadah-ibadah yang lain juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk Allah semuanya. Namun peluang untuk terjadi padanya riya ataupun sum'ah ataupun yang semisalnya sangat kecil dibandingkan ibadah-ibadah selain puasa. Orang berpuasa tidak tampak kalau dia berpuasa. Dia melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Terutama ketika di luar bulan Ramadan, sulit untuk terlihat dia sedang berpuasa. Kita akan tahu kalau dia berpuasa bisa dengan orang tersebut mengatakan saya berpuasa, atau ketika dihidangkan makanan atau minuman dia tidak memakannya dan menyatakan sedang berpuasa. Tetapi ibadah-ibadah yang lainnya, sholat nampak. Ketika mengerjakan sholat juga ada peluang untuk riya, untuk dilihat oleh orang lain. Qiraatul Quran juga demikian. Haji juga demikian. Dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ibadah puasa ini penting pula untuk diketahui bahwa di sana ada al-mufattirat. Setidaknya ada 10 hal yang bisa membatalkan puasa. Setidaknya ada 10 hal yang bisa membatalkan puasa. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yang pertama, segala sesuatu yang masuk ke jauh, masuk ke lambung. Makanan, minuman masuk ke lambung, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang merokok masuk ke sini, itu juga membatalkan puasa. Ma wasala amdan ila ra's, ini kategorinya amdan, sengaja. Sengaja. Tadi yang masuk ke dalam lambung dalam kondisi sengaja, ini membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Seseorang lupa kalau puasa. Kebetulan haus dan ada air minum, lalu dia minum. Setelah itu sadar, ternyata puasa. Maka tidak batal puasanya. Rasul sebutkan ini adalah rizki yang Allah berikan kepadanya. Makan juga demikian. Konteksnya di sini adalah amdan, sengaja. Demikian pula yang dimasukkan secara sengaja di kepala, di otak. Apakah suntikan atau yang semisalnya, maka ini termasuk membatalkan. Yang ketiga, al-huqnah fi ahadis sabilaini. Suntikan dan yang semisalnya yang masuk melalui dua jalan, depan ataupun belakang. Ini termasuk yang membatalkan. Al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Al-wab'u amdan fil farji, menggauli istri secara sengaja di farjinya. Al-inzalu an mubasyarah. Al-inzalu an mubasyarah. Seorang suami berjumpa dengan istrinya secara langsung walaupun tidak jima, kemudian keluar maninya, maka ini juga membatalkan puasa. Al-haid, yang berikutnya haid. Ketika wanita berpuasa, tiba-tiba di tengah hari datang haidnya, maka puasanya batal. An-nifas. An-nifas juga demikian. Ketika seorang berpuasa kemudian melahirkan dan nifas, maka puasanya batal. Al-junun, gila, puasanya juga batal dan dia tidak lagi dengan gila itu berkewajiban berpuasa. Ar-riddah, keluar dari Islam secara otomatis puasanya batal. Ini al-muftirat, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Adapun al-mustahabbat, adapun al-mustahabbat, sunnah-sunnah yang perlu diperhatikan, setidaknya ada tiga. Yang pertama, ta'jil al-fitr, menyegerakan berbuka. Apa maksudnya menyegerakan berbuka? Maksudnya adalah ketika matahari telah terbenam, saat itulah tiba waktu berbuka. Maka sunnahnya adalah menyegerakan berbuka, membatalkan puasanya dengan makan ataupun minum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu ala khair ma ajjalul fitra. Kaum muslimin akan selalu berada pada kebaikan selama menyegerakan prosesi berbukanya. Dan ini sebagai bentuk antisipasi dari perbuatan ghulu, perbuatan berlebihan dalam menjalankan agama dari batasan yang sudah diterapkan dan ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa contohnya? Sudah masuk waktu berbuka puasa, seseorang masih ingin menambah ibadahnya. Terus dia berdoa, melakukan ibadah-ibadah hingga mengerjakan sholat maghrib. Kemudian setelah sholat maghrib, masih dia lanjutkan membaca Quran. Baru setelah itu berbuka. Maka yang seperti ini termasuk dari ghulu dan tidak dibenarkan dalam Islam. Yang dibenarkan di dalam Islam adalah begitu masuk waktu berbuka, maka dibatalkan terlebih dahulu. Di antara tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam, beliau berbuka dan menyegerakan prosesi berbukanya dengan kurma, jika tidak ada dengan air. Yang terpenting sudah bersegera di dalam berbuka. Yang kedua, ta'khir as-sahur, mengakhirkan waktu sahur. Mengakhirkan waktu sahur. Pertama, sahur itu sendiri sangat ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis-sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat barokah. Nah, ketika sahur ditekankan di dalam Islam bagi orang yang berpuasa, maka tuntunan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam bersahur adalah mengakhirkannya. Mengakhirkannya. Yang dimaksud dengan mengakhirkannya adalah tidak jauh dari waktu sholat subuh. Tidak jauh dari waktu sholat subuh. Sehingga orang yang mengklaim bersahur jam 1 malam, jam 2 malam, ini khilafus sunnah, menyelisih sunnah. Praktik sahurnya Rasul alaihi salatu wassalam adalah dekat waktunya dengan waktu sholat subuh. Hingga dalam sebagian riwayat disebutkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai sahur, kemudian azan. Kemudian azan. Azan subuh. Ini di antara sunnah yang penting untuk diperhatikan. Demikian pula di antara yang sunnah dan mustahab untuk senantiasa dilakukan di hari-hari puasa adalah menghindarkan diri dari al-ma'asi, dari kemaksiatan, dari hal-hal yang tidak berguna, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Bahkan hal-hal yang seperti ini khawatir mengancam nilai pahala puasa yang kita lakukan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan man lam yada qaulaz-zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang buruk, yang tiada berguna, dan juga perbuatan yang semisal itu, maka Allah tidak butuh dengan amalan yang dia lakukan meninggalkan makan dan minumnya. Tidak butuh dengan puasa. Dari sisi seorang hamba telah menunaikan kewajiban puasanya, maka dia telah menunaikannya. Namun dari sisi pahala puasanya, maka rawan dia tidak mendapatkan pahala dari puasa yang dilakukannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui hal-hal yang penting untuk diperhatikan bagi orang yang berpuasa, terutama dari hal-hal yang bersifat mustahabbat, maka ada beberapa permasalahan yang sering menjadi topik pembahasan, yaitu berkaitan dengan denda bagi orang yang tidak berpuasa atau melakukan pelanggaran padanya. Yang pertama, bagi seorang yang menggauli istrinya di siang hari di bulan Ramadan secara sengaja. Menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan secara sengaja di farjinya. Maka ini berat ancamannya. Seorang muslim hendaknya berusaha untuk bersabar dan mempertahankan dirinya dari hal tersebut. Apabila terjadi yang seperti ini, alaihil qadha wal kafarah. Baginya adalah al-qadha, mengganti puasa di hari itu yang dia tinggalkan. Di hari itu yang dia lakukan pelanggaran, puasanya batal. Yang berikutnya adalah membayar kafarah. Dan ini sekaligus jawaban dari ada salah satu pertanyaan berkaitan dengan kafarah apa saja di bulan Ramadan itu. Di antaranya adalah ini. Dia mengganti puasa di hari itu karena batal disebabkan perbuatannya tadi, kemudian membayar kafarah. Kemudian membayar kafarah. Kafarah itu artinya penghapus dari kesalahan atau dosa yang dilakukannya. Dalam bentuk apa? Wahiyya itqu raqabah mu'minah. Membebaskan budak mukmin. Karena membebaskan budak itu ada dua jenis. Ada yang sifatnya mutlaqah, itqu raqabah, membebaskan budak. Budak ada yang muslim, ada yang kafir. Tetapi terkait yang ini, itu raqabah mu'minah. Yang dibebaskan itu budak mu'minah. Itu ketika ada budak. Fa'illam yajid fasyamu syahraini mutatabi'in. Fa'illam yastati' fa'it'amu sittina miskinan likulli yawmin mut. Jika tidak mendapati budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'ai. Satu hari saja berat dia terjatuh badannya. Ini 2 bulan. Namun inilah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama dia mengqadha puasa yang ditinggalkannya itu 1 hari, puasa yang dia batal karena perbuatannya tadi. Yang kedua tambah kafarah karena tadi tidak mendapati budak, maka diganti dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa'in lam yastati', jika tidak mampu 2 bulan berturut-turut, fa'it'amu sittina miskina, maka memberi makan 60 fakir miskin. Memberi makan 60 fakir miskin, takarannya ada khilaf di antara ulama, sebagian mengatakan 1 mud, sebagian nisfu sa', sebagian 1 mud, sebagian nisfu sa'. Nisfu sa', 1/2 sa', berarti 1/2 zakat fitrah. Kalau tadi zakat fitrahnya 3 kilo, berarti 1,5 kilo. 1 mud separuhnya lagi. 1 mud separuhnya lagi. Separuhnya dari 1,5 kilo. Kemudian berikutnya terkait orang yang lemah fisiknya, baik itu tua ataupun masih muda tapi tidak mampu berpuasa. Maka dia diperkenankan untuk tidak berpuasa, namun berkewajiban untuk membayar fidyah. Yang berikutnya adalah orang yang meninggal dunia dan memiliki hutang puasa. Sama anhu waliyuhu. Sama anhu waliyuhu. Maka yang menggantikan puasanya adalah walinya. Dan yang dimaksud walinya di sini adalah ahli warisnya. Jika berkeberatan untuk mengganti dengan puasa, maka diperbolehkan untuk diganti dengan it'am, dengan fidyah, dengan takaran yang tadi telah disebutkan. Yang berikutnya, seorang wanita hamil dan menyusui. Tentu permasalahan ini adalah permasalahan khilaf di antara para ulama. Khilaf di antara para ulama yang khilafnya luar biasa. Ada setidaknya 3 pendapat di antara para ulama dalam permasalahan ini. Pendapat yang pertama adalah al-qadha faqat. Hamil artinya orang yang hamil. Hamil, karena hamil dia tidak berpuasa. Al-murdi' artinya yang menyusui. Wanita menyusui. Wanita menyusui. Apa bedanya al-hamil dengan al-murdi? Tentu bedanya jelas. Wanita yang hamil adalah yang mengandung. Di perutnya ada janin padanya. Dia tidak berpuasa setidaknya ada tiga kondisi. Kondisi yang pertama, karena dia tidak mampu berpuasa karena sedang hamil. Fisik seorang wanita kadang-kadang ketika hamil lemah. Hari-hari biasa saja yang dia setiap hari makan kadang lemah. Apalagi ketika berpuasa. Dia tidak mampu berpuasa karena dirinya. Kondisi yang kedua, sang ibu sehat, tidak ada masalah. Kuat dia berpuasa. Namun mengkhawatirkan kondisi janin yang ada di perutnya. Di USG kondisi janinnya kecil. Kondisinya kurang sehat. Dan yang semisalnya, dia khawatir ketika berpuasa 30 hari tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup bisa berdampak bagi janinnya. Sehingga dia tidak berpuasa karena janinnya, takut mengkhawatirkan kondisi janinnya. Yang ketiga, karena dua-duanya, fisiknya dia lemah dan mengkhawatirkan kondisi janinnya. Nah, ini tiga kondisi wanita yang hamil. Mirip juga al-murdi', wanita yang menyusui. Ada wanita yang menyusui gak mampu berpuasa karena kebetulan anaknya luar biasa di dalam minumnya, betul-betul menguras tenaga dan asupan yang ada pada tubuh sang ibu. Tidak mampu untuk berpuasa. Ada yang tidak masalah berpuasa, fisiknya kuat, namun khawatir anak yang dalam masa susuan ini tidak mendapatkan minum yang cukup, karena biasanya ketika sang ibu puasa maka ASI-nya sangat terbatas. Kondisi yang ketiga, mengkhawatirkan dirinya dan juga mengkhawatirkan kondisi anaknya. Pendapat yang pertama yang dipilih oleh, yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Da'imah, yang ketika itu diwakili oleh Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz, kemudian sebagai rais, sebagai ketua, kemudian wakilnya Al-Syeikh Abdul Razzaq Afifi, dan anggotanya adalah Al-Syeikh Abdullah bin Hudayyan, memutuskan atau memfatwakan in khafat al-hamilu ala nafsiha aw janiniha min shaumi ramadan afṭarat wa 'alayha al-qadha' faqat. Jika seorang wanita yang hamil mengkhawatirkan atas dirinya atau janinnya ketika melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Wa 'alaiha al-qada' faqat. Dan baginya mengganti saja. Mengganti puasa di hari lain. Disebutkan dasar-dasarnya, namun waktu sudah agak malam, sehingga anda sebutkan poin-poin pentingnya saja. Wakad al-murdi', demikian pula wanita yang menyusui. Sama, baik yang mengkhawatirkan atas dirinya atau anaknya, juga kondisinya sama. Tidak berpuasa dan cukup mengkodok saja. Sedangkan pendapat yang kedua adalah pendapat yang merinci. pendapat yang merinci. Ini pendapat Syekh Al-Fauzan dan yang lainnya dari ulama. Bagaimana maksudnya merinci? Jika tidak puasanya itu karena takut kondisi dirinya, maka cukup mengqadha saja, membayar hutang puasanya. Namun jika tidak puasanya itu karena takut anaknya, dia mampu berpuasa namun mengkhawatirkan kondisi anaknya, baik yang hamil ataupun yang menyusui. Fa'alaiha al-qadha'u ma'al it'am. Maka baginya membayar puasa sekaligus juga membayar fidyah, double. Menurut pendapat yang kedua ini, pendapat mazhab Hanabilah, pendapat Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, Syekh Al-Fauzan dan yang lainnya, double. Mengapa double? Ya, karena al-qadha mengganti karena memang si ibu tidak puasa. Sedangkan it'am mengeluarkan makanan atau membayar fidyah disebabkan tidak puasanya itu bukan karena si ibu, tapi karena anaknya. Ada faktor lain di luar kondisi dia, kondisi si ibunya. Disinilah juga ditambah dengan membayar fidyah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah al-it'am faqat, cukup membayar fidyah saja. Ini adalah fatwa dari Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dengan berdasarkan riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, sebagaimana beliau sebutkan di dalam kitab Irwa'ul Ghalil. Ini ada tiga pendapat yang masing-masingnya adalah a'immatus sunnah terkait permasalahan ini. Silahkan masing-masing yang berkaitan dengan permasalahan ini memilih dengan iringan takwa mana yang sekiranya dia lebih condong padanya. Apakah al-qadha saja, mengganti saja, ataukah dengan rincian pendapat yang kedua tadi, mengganti di saat tidak berpuasa karena kondisi dirinya sendiri, yakni si ibu, dan apabila faktor luar penyebabnya karena kondisi si anak, enggak ada kaitannya dengan si ibu, berarti qadha dan fidyah. Atau yang ketiga al-it'am, membayar fidyah saja tanpa mengqadha. Masing-masing adalah pendapat para ulama besar kita. Silakan yang berkaitan untuk memilih mana yang dianggap paling dekat dengan takwa Allah. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kaitannya dengan al-marid, orang sakit. Dan ini alhamdulillah tadi sudah dijelaskan, mana kondisi sakit yang sifatnya sementara, mana juga kondisi sakit yang sifatnya musmin, terus menerus dan sulit diharapkan kesembuhannya. Berikutnya terkait dengan al-musafir, orang yang safar, bepergian. Maka musafir ini termasuk yang mendapatkan rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Lalu bagaimana safar yang tidak berpuasa itu? Karena Rasulullah SAW satu sisi ketika safar beliau pernah berpuasa, bahkan ketika perjalanan untuk Fathu Makkah, beliau berpuasa. Beliau berpuasa. Sampai-sampai ada seseorang yang mengikuti beliau alaihi salatu wassalam dalam kondisi yang memberatkan diri berpuasa. Lalu Rasulullah SAW menegaskan, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan puasa ketika safar. Terkait kondisi yang seperti tadi, di saat memaksakan diri, kondisi tidak mampu, memaksakan diri berpuasa hingga menderita. Ada kondisi safar yang nyaman-nyaman saja, naik pesawat ataupun yang semisalnya ber-AC, tidak berat. Bahkan bisa jadi orang yang tidak safar, yang mungkin kerjanya kerja berat, kuli bangunan dan yang semisalnya, lebih berat bagi dia dibandingkan orang yang safar tadi. Pendapat yang kuat di sini adalah ala hasabi at-taqah wal aslah. Tergantung kondisi seseorang dan mana yang paling memungkinkan baginya. Ditinjau dari sekian pertimbangan. Di antaranya adalah ketika safarnya memang memberatkan baginya, maka tentu yang afdal bagi dia adalah untuk berbuka. Sebagaimana tadi Rasulullah SAW memperingatkan sahabat yang memberat-beratkan diri berpuasa dalam kondisi tidak mampu saat safarnya. Kemudian ada kondisi safar yang sesungguhnya tidak berat bagi seseorang, sementara dia dihadapkan oleh pilihan rukhsah tidak berpuasa. Dia timbang-timbang, kalau dia berpuasa insya Allah tidak ada masalah, tidak mengganggu kondisinya. Sementara apabila dia berbuka kemudian membayar di hari lain di luar bulan Ramadan, nampaknya berat. Lalu dia putuskan untuk tetap berpuasa, maka tidak masalah. Oleh karena itu, terkait poin ini dikembalikan kepada masing-masing pribadi. Dikembalikan kepada masing-masing pribadi. Demikian pula kondisi berimbang. Seorang safar, dia berpuasa dan lumayan menahan lapar, namun tidak begitu berpengaruh pada fisiknya. Di sisi lain, kalau dia tidak berpuasa, juga khawatir berat untuk membayar di kemudian hari. Akhirnya dia putuskan tetap berpuasa. Maka ini pun tidak mengapa. Kesimpulannya terkait musafir ini, dikembalikan kepada pelakunya, mana yang lebih aslah baginya, mana yang terbaik baginya. Nah, ini mungkin beberapa permasalahan penting yang setidaknya, walaupun tidak mencakup seluruh permasalahan puasa, namun harapannya menjadikannya sebagai bekal untuk kita memasuki bulan Ramadan ala ilmin wa basirah, di atas ilmu dan dasar agama yang benar. Adapun pertanyaan yang sempat dikirimkan tadi, disebutkan di sini bagaimana keadaan seseorang, terkhusus ummahat yang masih memiliki hutang puasa dalam keadaan 2 hari lagi bulan Ramadan. Bolehkah membayar fidyah? Padahal seseorang tersebut tidak hamil ataupun menyusui. Pertama, bahwa seorang ibu atau ummahat hendaknya bersegera di dalam membayar hutang-hutang puasanya. Hendaknya bersegera di dalam membayar hutang-hutang puasanya. Mengapa? Karena dikhawatirkan saat kondisi-kondisi tertentu dia terhalangi melakukan puasa. Sementara masa membayar puasa Ramadan yang ditinggalkan itu adalah hingga bertemu Ramadan berikutnya. Itu kesempatan membayar. 1 tahun kesempatannya. Sehingga baik ummahat ataupun ikhwan, ketika memiliki hutang puasa hendaknya bersegera di dalam membayarnya. Karena bisa jadi ke depan ada kondisi-kondisi tertentu yang justru menghalangi untuk berpuasa. Nah, di sini pertanyaannya, tinggal 2 hari dalam keadaan memiliki hutang puasa, dalam keadaan 2 hari lagi bulan Ramadan. Hutangnya berapa, hutang puasanya? Kalau hutang puasanya 2 hari, maka pada asalnya adalah al-qadha. Pada asalnya adalah al-qadha. Dibayar puasa. Ketika kurang 2 hari, dibayar dengan puasa 2 hari. Kalau ternyata puasanya masih 8 hari, sedangkan waktu yang tersisa 2 hari. Nah, ini sekali lagi menunjukkan keteledoran dia. Mengapa sampai seperti itu? Tapi setidaknya dari kondisi yang ada, dia qadha 2 hari, sisanya dia bayar fidyah. Sisanya dia bayar fidyah. Pertanyaan yang kedua, hal apa saja yang diperbolehkan baginya membayar fidyah dan bagaimana tata cara membayarnya? Tadi sudah dijelaskan dalam kajian. Pertanyaan ketiga, apa yang mesti dilakukan seorang yang baru saja bertobat dan menjalani agama yang benar, di mana ia sejak awal baligh hingga dewasa jarang sekali berpuasa di bulan Ramadan? Apakah ia harus qadha fidyah atau cukup baginya bertobat? Dalam masalah ini ada khilaf di antara ulama, Syekh bin Baz dan yang lainnya berpendapat bahwa ketika seseorang meninggalkan sekian puasa, maka dan bertahun-tahun, maka di samping qadha juga membayar fidyah sebagai kafarah baginya. Tentu para ulama ketika membahas permasalahan ini menyambut taubat yang dilakukan oleh seseorang, dan itu salah satu hidayah dari Allah yang harus disyukuri. Namun terkait permasalahan ini, Syekh bin Baz dan yang bersama beliau berfatwa seperti tadi. Berapa puasa yang ditinggalkan, berapa banyak itu dibayar, diqadha, dicicil, kemudian bayar fidyah. Dan nampaknya muatan dari fatwa ini adalah sebagai jazr, sebagai bentuk takdib, pelajaran agar orang tidak seperti itu. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah punya pendapat lain beliau. Ketika kondisi seseorang seperti itu, maka cukup dengan bertaubat. Karena dahulu kondisi dia dalam kondisi jauh dari agama dan sudah berlalu sekian masa, sementara durasi kesempatan membayar puasa itu adalah sampai bertemu Ramadan berikutnya. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berbeda dengan Syekh bin Baz dan yang bersamanya dalam permasalahan ini, dan masalah-masalah fikih seringkali terjadi seperti ini berdasarkan dalil dan sisi tinjau masing-masing ulama. Cukup bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya terkait zakat fitrah pada usia berapa janin di dalam perut berhak dizakatkan. Pendapat yang rajih dalam permasalahan ini adalah bahwa zakat fitrah, zakat yang dimaksud di sini adalah zakat fitrah, adalah ketika seseorang telah lahir. Walaupun sebagian dari salaf ada yang melakukannya, namun nusus yang ada menunjukkan bahwa pendapat yang kuat zakat fitrah itu dikeluarkan ketika jelas-jelas seseorang telah nyata lahir di muka bumi ini. Kemudian yang berikutnya, bolehkah membayar zakat fitrah diperuntukkan kepada orang-orang yang mengampu pendidikan, semisal guru atau jajarannya, tanpa harus menaruh di masjid badan amil zakat? Jika boleh, apakah ada ketentuannya? Pertama, zakat fitrah penyalurannya hanya untuk satu sinif saja, berbeda dengan zakat mal. Ada sekian sasaran yang berhak menerima zakat mal, zakat harta. Zakat fitrah atau zakatul fitr hanya satu sasarannya, fakir miskin. Merekalah yang berhak untuk menerima zakatul fitr atau zakat fitrah tersebut. Apakah dia sebagai seorang pengajar, apakah dia seorang apa saja, yang penting masuk dalam kategori fakir dan miskin, berhak menerima zakat fitrah. Ini terkait dengan zakat fitrah. Apakah suntikan vaksin COVID membatalkan puasa? Fatwa dari ulama tidak membatalkan puasa. Vaksin tidak membatalkan puasa. Bagaimana menanggapi dalam menentukan bulan suci Ramadan karena sebagian masyarakat berbeda pendapat? Kita ikut waliul amr, dan itu bagian dari prinsip ahlu sunnah wal jamaah untuk berpuasa dan berhari raya bersama penguasa. Bolehkah melaksanakan kafarah 2 bulan berturut-turut pada Syaban dan Ramadan? Ketika masuk Ramadan berarti tidak ada kafarah padanya. Dan ini menunjukkan, pertanyaan ini menunjukkan bahwa seseorang bermudah-mudahan di dalam membayar kafarah. Sementara sejak selesainya bulan Ramadan, banyak waktu, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya, sehingga tidak dibenarkan jika kafarahnya itu dibayar di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini intinya, induknya, yang dia berkewajiban membayar puasa di bulan itu. yang dia berkewajiban untuk berpuasa di bulan suci Ramadan tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini jam 9.15. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan malam hari ini Allah jadikan sebagai al-ilmu nafi', bermanfaat bagi kita semua, dan kurang lebihnya mohon maaf atas berbagai kesalahan yang ada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.